Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Syarah Usul Al-Iman dengan syarah Syekh Abdul Rahman bin As-Sa'di rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-6, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu perkara gaib ada 5. Kunci-kunci mafatihul gaib, kunci-kunci perkara gaib ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu ma fi ghadin illallah. ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang berkurang pada rahim kecuali Allah. ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. Wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamutu illallah. Tidak ada yang mengetahui kapan akan datang hujan kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui jiwa siapapun di mana dia akan mati dari bumi ini atau pada bumi ini kecuali Allah. Wala mata taqumus sa'atu illallah tabaraka wa ta'ala, rawahu Muslim. Dan tidak mengetahui pula kapan akan bangkit hari kiamat kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Hadith riwayat Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadith ini masih dalam bab tentang ma'rifatullah, mengenal Allah azza wa jal. Dan hadis ini mengandung salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang mengetahui perkara-perkara gaib dan juga hadis ini menunjukkan keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu sifat daripada sifat-sifat mulia dan sempurna pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatul ilm, sifat al-ilm. diterangkan oleh Syekh Al-Sa'di rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardi, wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Al-An'am ayat 59, yang artinya bahwa di sisinya lah mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib. La ya'lamuha illahu, tiada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Azza wa Jal. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak pula satu biji di kegelapan-kegelapan bumi. Tidak pula yang basah, juga tidak pula yang kering, kecuali ada dalam kitab yang nyata, tertulis di sisi Allah Azza wa Jalla. Al-Mafatih tersebut tadi dalam ayat maupun hadis, Mafatih al-Ghaib atau Mafatih al-Ghaib. Qila innaha al-Khazain, dikatakan dalam sebagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kunci-kunci di sini adalah al-Khazain, perbendaharaan-perbendaharaan. Wa qila innaha al-mafatih allati tuftahu bihal khazain. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kunci-kunci yang dengannya dibuka perbendaharaan tersebut, simpanan-simpanan tersebut. Wal ma'na mutaqarib, sedangkan makna dari dua penafsiran ini berdekatan. Falbari jallat azamatuhu wa ta'ala majduhu, maka Allah Azza wa Jal, Al-Bari, pencipta, jallat azamatuhu, telah maha agung kebesarannya. Wa ta'ala majduhu, maha besar keagungannya. Qad ahata, atau maha besar ya kemuliaannya, atau yang semakna dengan itu. Qad ahata ilmuhu bi kulli syai'in bi jami'i wujuhil ihatah, ilmunya telah meliputi segala sesuatu dengan semua sisi al-ihatah, peliputan. Ya, jadi intinya bahwa hadis dan ayat tersebut tadi menunjukkan salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yaitu al-ilm, dan bahwa Allah Azza wa Jal ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya'lamu jami'a ma madha wa jami'a ma sayati, Allah mengetahui semua yang telah lalu dan semua yang akan datang. Wa ma huwa hadirun, dan semua yang ada pada saat ini. Wa ya'lamu al-'alam al-'ulwi wal-'alam as-sufli, Allah juga mengetahui apa yang ada pada alam yang atas maupun alam yang bawah. Wa ya'lamu adh-dhawahir wal bawatin, Allah mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam. Wal khafiyat wal jaliyat, yang tersamar ataupun yang jelas. Wa ya'lamu al-wajibat wal mustahilat wal mumkinat, Allah juga mengetahui sesuatu yang wajibat, yakni pasti adanya atau pasti terjadinya. Wal mustahilat, Allah juga mengetahui segala yang mustahil adanya atau terjadinya. Wal mumkinat, Allah juga mengetahui sesuatu yang mungkin terjadi atau sebaliknya tidak. Wa ya'lamu ma tala'a 'alaihi al-khalqu wa ma lam yattali'u 'alaihi. Allah juga mengetahui apa yang diketahui oleh hambanya dan apa yang tidak diketahui oleh mereka. Nah, ini gambaran bagaimana luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terluput dari ilmu Allah, dari pengetahuannya. Wa ma'a si'ati ilmihi wa ihatatihi fala yadhillu rabbi wa la yansa. Dan dengan keluasan ilmu Allah dan bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu, fala yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Azza wa Jalla la yadhillu wa la yansa. Ya, tidak keliru dalam mengetahui, tidak pula terlupa. Wa la yaghibu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wa la fis sama. Tidak ada yang terluput darinya. Walaupun seberat dzarrah, semut yang kecil atau biji yang kecil. Fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Wala asghar min dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak pula yang lebih kecil atau yang lebih besar daripada itu, kecuali ada dalam kitabun mubin atau fi kitabin mubin, kitab yang nyata. Yani semuanya tercatat di Lauh Al-Mahfuz di sisi Allah Azza wa Jal. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini sekali lagi menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jal, sifatul ilm. Dengan luasnya ilmu Allah, tidak ada yang terlupa. Dengan luasnya ilmu Allah Azza wa Jal, tidak ada pula yang keliru, tidak ada yang luput, walaupun sekecil apapun. Dalam ayat tadi disebutkan, wa ma tasqutu min waraqatin. Kata-kata waraqah, seperti antum perhatikan, ini adalah nakirah fi siyaqi an-nafi. Dalam bahasa Arab, kata ini disebut nakirah, ya, bukan ma'rifah. Waraqatin. Dan ini dalam susunan kalimat yang nafi, wama. Dalam ilmu usul fikih seperti yang dipelajari oleh antum yang mempelajarinya, bahwa ini yufidul umum, memberikan faedah umum, sehingga maknanya tidak ada, ya, satu daun pun yang jatuh. Bahkan di sini didahului dengan huruf jar, min waraqatin, seperti dalam ayat ma yalfidu min qaulin. Ini juga penekanan, kata ulama, penekanan dalam makna keumuman tersebut, sehingga mencakup segala sesuatu, sehingga maknanya lebih ditekankan lagi, betul-betul tidak ada satu pun dari daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Padahal yang namanya daun kita tahu sangat bermacam-macam, sangat banyak, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lembut, bahkan tidak ada satu pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi tidak ada yang luput dari ilmu Allah, pengetahuan Allah Azza wa Jal. Dan Ini menunjukkan betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Azza wa Jal, Rabb kita semua, yang kita ibadahi, yang kita panjatkan kepadanya doa-doa kita, yang kita keluhkan kepadanya keadaan-keadaan kita. Allah Maha tahu. Itulah Allah Azza wa Jal, Rabb kita semuanya, yang senantiasa kita harapkan bantuannya, pertolongannya, dan segala kebaikan darinya. Maha besar Allah Azza wa Jal dengan segala sifat-sifatnya. Waqad atla'a ibadahu ala kathirin minal ma'lumat. Dan Allah Azza wa Jal atla'a ibadahu, memperlihatkan kepada hamba-hambanya, ala kathirin minal ma'lumat, pada banyak hal dari sesuatu yang diketahui. Banyak yang Allah beritahukan kepada kita selaku hamba-hambanya. Kepada manusia secara umum, Allah banyak beritahukan kepada kita berbagai hal. Namun, wa akhfa anhum aktsaraha, Allah juga menyembunyikan sehingga tidak diperlihatkan kepada hamba-hambanya mayoritas tentang pengetahuan-pengetahuan. Ya, jadi sebanyak-banyaknya ilmu manusia, yang itu juga dari Allah Azza wa Jal, terkait dengan banyak hal, urusan dunia, urusan agama, pengetahuan alam, dan berbagai macam hal. Namun ternyata yang Allah sembunyikan jauh lebih besar, ya, jauh lebih banyak. La sabila li'ulumihim ila idrakiha, tiada jalan bagi ilmu manusia untuk mengetahui ilmu-ilmu yang Allah sembunyikan itu, karena keterbatasan manusia. Au min haitsu la maslahata lahum fi ilmiha, atau juga disembunyikan oleh Allah Azza wa Jal karena tidak ada maslahat bagi mereka untuk mengetahui hal-hal tersebut. Ya, pada beberapa pengetahuan yang Allah tidak berikan kepada manusia karena tidak ada maslahatnya bagi mereka untuk mengetahui hal itu. Wa min dzalika mafatihul ghaib al-khams, di antara hal yang disembunyikan oleh Allah Azza wa Jal sehingga hamba-hambanya tidak tahu adalah kunci-kunci perkara gaib ini, yang lima yang tersebut di dalam hadis ini. Wa hadhil madhkurat kulluha mustaqbalatun khafiyyatun an ilmil khalaiqi kullihim kama huwa nassul hadis. Dan ini semua yang tersebut pada hadis yang jumlahnya lima, semuanya terkait dengan hal yang sifatnya mustaqbalah, akan datang. Khafiyyah an ilmil khalaiqi kullihim, dan tersembunyi dari ilmu makhluk seluruhnya. Artinya tidak ada makhluk yang tahu tentangnya siapapun dia, sebagaimana tersebut pada hadis ini. La ya'lamuha illallah, tiada mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatu ma indahum, puncak dari apa yang ada pada manusia terkait dengan pengetahuan terhadap lima hal tersebut adalah ilm asbab wa muqaddimat lima yaqa'u fi mustaqbaliz zaman, hanya dalam bab mengetahui sebab-sebab atau pendahuluan-pendahuluan terhadap apa yang akan terjadi di masa depan itu. Wa ma yahsulu minal matar fa ilmul asbab ghair ilmil musabbabat. Disebutkan bahwa lima hal itu seperti yang tadi kita sebutkan terkait dengan apa yang akan terjadi di esok hari. Kedua terkait dengan rahim, ya, apa yang dikandung oleh rahim. Terkait dengan turunnya hujan, kapan akan terjadi? Terkait dengan kematian sebuah jiwa, di bumi mana dia akan mati? Terkait dengan terjadinya hari kiamat, kapan akan terjadi? Nah, semua dari hal-hal yang tersebut tadi, manusia tidak ada yang tahu. Puncak dari pengetahuan mereka, seperti kata Syekh, adalah sebab-sebab atau pendahuluan-pendahuluan terhadap hal yang akan terjadi. Ini pun tentu ya sangat terbatas, ya. Contoh di sini kata beliau, "Wa ma yahsulu minal matar fa ilmul asbab ghairu ilmil musabbabat." Hujan, ya, apa yang terjadi yaitu dari turunnya hujan, ilmu tentang sebab-sebab turunnya hujan berbeda dengan ilmu tentang hujannya itu, musababnya, yakni hujannya. Mungkin orang tahu dengan ilmu yang dia pelajari terkait dengan ilmu alam, ya, ada mendung, ada awan, dan seterusnya. Ini kan asbab. Kapan terjadinya, betulkah akan hujan? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jal. Karena pada kenyataannya sering seseorang mengira akan turun hujan karena berbagai tanda-tandanya itu telah nyata, ternyata juga tidak turun hujan. Nah, ini hal yang sama-sama kita ketahui bersama. Sehingga kata beliau, puncak ilmu orang-orang pada umumnya hanya pada sebab-sebab, dan sebab-sebab, ya, itu bukan ilmu terkait dengan musababnya. Masih belum tahu tentang kapan terjadinya hujan. Li'annal asbab la takfi wahdaha liwujudi musababiha. Karena sebab-sebab itu sendiri tidak cukup. Ya, atau liwujudi musabbibiha, begitu ya. Karena sebab-sebab itu tidak cukup sendiri, karena ada musabbibnya yang menciptakan sebab atau dan juga mengaturnya. Ya. Jadi di sana ada sebab, ya. Ada pula musabbab. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan sebab-sebab ini dan juga musabbabnya. Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki suatu sebab ada lalu tidak terwujud musababnya yang diakibatkan darinya, bisa saja Allah Maha Mampu, ya kan? Ada api misalnya yang sifatnya membakar. Apakah selalu api itu akan membakar? Ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar walaupun dengan api yang seperti itu, karena Allah memerintahkan supaya tidak membakar. Allah yang menciptakan semuanya. Jadi balla budda min indimami qada'illah wa qadarihi. Jadi harus tergabung dalam hal ini dengan qada' dan qadar Allah. Ya, ada sebab musabab, ya, yang ini tidak lepas daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menetapkan akan terjadi. Kalau tidak, tidak terjadi. Begitu. Walihada kam min umurin ya'zimu 'alaihal khalqu. Oleh karena ini, betapa banyak dari perkara-perkara, dari urusan-urusan ya'zimu 'alaihal khalqu yang makhluk sudah bertekad padanya, wa yajzimuna biwuqu'iha, dan mereka juga yakin akan terjadinya hal itu, litawaffuri asbabiha, karena sudah tercukupinya berbagai sebabnya. Thumma takhfiqul asbab. Ya, kemudian ternyata sebab-sebab itu tunduk atau jatuh atau semakna dengannya, artinya enggak lanjut, ya, putus. Ya. dan tidak terjadi seperti yang diperkirakan atau seperti yang telah diyakini mungkin oleh sebagiannya. Ya. Liyuri ibadahu annal amra amruhu wal hukma hukmuhu wal qada'a qada'uhu. Supaya Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya, dengan tujuan Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya bahwa urusan ini adalah urusan Allah Azza wa Jalla, bahwa hukum ini hukum Allah, bahwa qada ini, ketetapan ini, ketetapan Allah. Jadi sebab apapun, sekalipun semuanya sudah terlihat nyata dan terpenuhi, bila Allah Azza wa Jalla ternyata menghendaki tidak terjadinya musabab, maka tidak akan terjadi. Ya, urusan ini mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Walihada qala ta'ala. Oleh karena ini Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Maka jangan sekali-kali kalian mengatakan pada sesuatu, inni fa'ilun dzalika wada, sesungguhnya aku besok tentu akan melakukannya, illa ayyasha Allah, kecuali bila Allah menghendaki. Nah, jadi jangan kita memastikan sesuatu padahal itu belum terjadi, seolah-olah kita mengetahui itu bakal terjadi. Siapa tahu perhitungan kita meleset, dalam arti perhitungan manusia hanya pada sebab-sebab, hanya pada muqaddimat, pendahuluan-pendahuluan, tapi yang menentukan hasil akhirnya adalah Allah Azza wa Jal. Makanya semuanya digantungkan kepada kehendak Allah Azza wa Jal, illa ayyasha Allah. Ya. Fa inna ma syaa Allahu kana wa wajaba wujuduhu wa ma lam yasha lam yakun wamtana'a wujuduhu. Karena sesungguhnya apa yang Allah kehendaki mesti terjadi, dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki imtana'a wujuduhu, tidak mungkin terjadi, mustahil. Ya. Fal amru bi fi'li al-asbabin nafi'ah liwujudi, fal amru bi fi'li al-asbabin nafi'ati liwujudi musabbabatiha ad-diniyah wad-dunyawiyah la yunafi anna Allah mukhtassun bi'ilmi al-ghuyubil mustaqbalah. Jadi adanya perintah kita melakukan sebab-sebab yang manfaat karena adanya musabbabat, akibat-akibat dari sebab itu, baik itu terkait urusan agama maupun urusan duniawi, la yunafi annallaha mukhtassun bi'ilmil ghuyub, tidak menafikan bahwa Allah Azza wa Jal dialah yang bersendiri, ya, khusus bagi Allah pengetahuan ilmu ghaib yang terkait dengan apa yang akan datang. Ya. Jadi kita diperintah misalnya terkait dengan urusan-urusan agama. Ada sebab, ada musabab, ya kan? Terkait dengan urusan agama. Ya. Banyak hal. Ada sebab, ada musabab yang terkait dengan urusan agama. Seorang misalnya anggap melakukan ibadah. Ya. Ibadah yang dilakukan akan menyebabkan seseorang dapat apa? Pahala. Ya, demikian dan demikian. Tapi betulkah dia pasti mendapat pahala itu? Ya, belum mesti. Kenapa belum mesti? Ya, mungkin karena ada penghalang-penghalang. Ya. Penghalang-penghalang yang kemungkinan dia sendiri tidak tahu. Ada seorang beramal misalnya suatu amalan, anggap amalan itu sudah sah. namun dia melakukan suatu perbuatan maksiat yang akhirnya menggugurkan pahalanya. Akhirnya enggak dapat pahala, ya kan? Nah, perhitungan manusia dia akan dapat. Karena hanya melihat sebab dan musabab sebatas pengetahuan dia. Tapi Allah Maha tahu. Allah yang menentukan. Sehingga bisa saja ternyata dia tidak dapat karena ada suatu penghalang. Ya, Allah Maha tahu dan Allah Maha adil. Urusan-urusan duniawi lebih jelas lagi. Betapa banyak orang dengan perhitungannya, dengan kemampuannya, dengan berbagai fasilitas yang dia punya, memperkirakan sesuatu dan melakukan sesuatu yang itu sifatnya sebab-sebab dan ikhtiar, kata orang. Dalam perhitungan dia akan terwujud musabab, yaitu hasilnya demikian dan demikian. Tapi pada kenyataannya juga mungkin tidak seperti yang dia perkirakan. Nah, namun ini semua yang kita diperintahkan untuk melakukannya, ya, baik dari sebab-sebab diniyah maupun dunyawiyah, jangan dipahami ya, bahwa kita mengetahui apa yang bakal terjadi. Tidak demikian. Justru pengetahuan tentang apa yang bakal terjadi tetap hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ilmu al-malak biwujudil janin fi batni ummihi. Demikian pula pengetahuan malaikat tentang adanya janin di perut ibu janin tersebut. Idza arsalahu Allahu linafkhir ruh fi. Bila Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat itu untuk meniupkan roh padanya. Wa kadzalikal kasyfu tibbi. Begitu pula di zaman sekarang ada al-kasyfu tibbi atau USG ya, kalau kata orang di sini. Amma fi arhamin nisa. Tentang apa yang ada di rahim-rahim para ibu minal ajinnah, yaitu janin-janin. Ya, kemudian diketahui kondisi janinnya, bahkan pada bulan-bulan tertentu telah diketahui laki-laki atau perempuan. La yunafi annallahu mukhtassun bi'ilmi ma fil arham. Ini juga tidak menafikan, tidak bertentangan dengan bahwa Allah Azza wa Jal dialah satu-satunya yang mengetahui apa yang di rahim. Ya, ilmu terkait dengan yang di rahim khusus bagi Allah Azza wa Jal. Ya, tentunya kalau janin itu sudah pada umur tertentu, sudah tercipta, sudah terbentuk, sudah ada kelaminnya, kemudian dilihat, ini kan bukan urusan gaib lagi, ya kan? Kalau seperti itu bukan urusan gaib lagi. Jangan seorang dengan kesederhanaan dalam berpikir dia mengatakan gimana yang di rahim tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kan sekarang sudah ada alat-alat canggih ya untuk melihat, sehingga terlihat laki-laki atau perempuan, hidup atau mati. Nah, kita katakan bahwa kalau sudah seperti itu ya, pada bulan-bulan seperti itu, ini bukan bab waib lagi. Ya. Bukankah malaikat sudah disuruh oleh Allah untuk apa? Meniupkan ruhnya, untuk mencatat dan seterusnya. Ya, bukan urusan gaib lagi. Syaqiyun aw sa'idun, dia akan menjadi orang yang sengsara atau bahagia. Sudah tertulis malaikat. Jadi bukan hal yang gaib kalau sudah pada yang demikian ini. Sehingga yang tersebut pada ayat dan hadis ya bukan terkait dengan hal-hal yang sudah nyata seperti itu. Masalahnya hanya tertutup oleh kulit ya, oleh rahim dan seterusnya. Itu kan ibarat sesuatu tertutup dengan sesuatu yang lain, bukan hal yang gaib. Ya. Jadi Seperti kata Syekh di sini, adanya alat di masa sekarang, al-kasyfut tibbi, adanya berita dari Nabi, malaikat disuruh meniupkan ruh, ini tidak bertentangan dengan apa yang ada di hadis dan ayat bahwa urusan gaib terkait dengan yang ada di rahim itu hanya Allah yang tahu. Kenapa demikian? Fa innal ma'a alladhi yatawalladu minhu al-walad la sabila li'ilmi ahad min al-khalaik ilaih. Karena air, yakni wallahu a'lam, maksud beliau air mani, ya, masih dalam wujud air mani yang terlahir darinya seorang anak, tiada jalan bagi siapapun dari makhluk untuk mengetahui ini bakal jadi laki-laki atau perempuan, bakal hidup, bakal mati, dan seterusnya. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah Azza wa Jalla mengetahui. Wa amman intiqaluhu ba'da dzalika fi atwarit takhliq faqad ya'lamunahu min wajhin duna wajhin akhar. Adapun perubahan, intiqal yakni perpindahan setelah itu dari satu fase ke fase yang lain, dari fase-fase penciptaan manusia, ya, ketika dia sebagai janin di perut ibu, maka mungkin saja mereka tahu dari satu sisi tanpa sisi yang lainnya. Ya, jadi di sini perlu diketahui bahwa apa bab yang gaib, ya, harus dibedakan dengan bab yang nyata, terutama yang di perut ibu dalam rahim. Ya, bahwa kata beliau sesuatu yang sudah nyata, periode-periode yang dilalui, perubahan penciptaan manusia mungkin mengetahui, tapi ketika ia menjadi air mani, ya, yang ada di rahim tersebut, tidak ada seorang pun yang tahu ini bakal menjadi apa dan bagaimana. Hanya Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Fal atwa wal atwaru al uwalah ilmuhum fiha qasirun jiddan. Jadi fase-fase awal, atwar al uwalah yakni fase-fase awal pada proses terjadinya manusia, ya, dari nutfah, ilmu manusia terkait dengannya qasirun jiddan, sangat terbatas. La yantahi ila darajatil ilm, tidak berakhir sampai tingkatan ilmu. Mau dikatakan ilmu, ilmu itu kan sesuatu yang pasti, ya. Ma'rifatu syai' ala haqiqatih, mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya, itu ilm. Nah, apa bisa manusia tahu tentang janin ini, ya, sementara dia masih di tahap-tahap awalnya, akan menjadi seperti apa, bagaimana, enggak tahu. Bal nihayatuhu adzan, maksimalnya pada tingkatan dzan, dugaan-dugaan, mungkin akan begini, mungkin akan begitu, dan seputar itu saja, hanya dzan. Tsumma matadzidul arham wa matazdad, kemudian yang berkurang pada rahim, wa matazdadu, dan yang bertambah padanya, min ilqa'il janin au ibqa'ihi, apakah akan tergugurkannya janin, ilqa' au ibqa' atau tetapnya, au ziyadatu, yani ziyadati bertambahnya, au naqsi berkurangnya, au mautihi au hayatih, atau tentang kematiannya, kehidupannya, kullu dhalik la ilma li ahadin minal khalqi bihi, tidak ada seorang pun dari makhluk yang tahu tentangnya, ya. Jadi sekalipun sudah pada fase terbentuk dan terlihat laki-laki atau perempuan, pengetahuan manusia juga masih sebatas itu. Berikutnya ini akan berlangsung terus dan berkembang, tazdad, atau ini justru akan berkurang, semakin menyusut. Tahukah, ya, seseorang akan seperti apa? Enggak tahu. Berikutnya bahkan fatalnya dia akan mati atau dia akan hidup dan terlahir, apakah tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, jangankan janin, kita yang sudah nyata di dunia saja kita kan enggak tahu. Kita akan bertambah kuat besok atau besok kita akan semakin lemah. Kita enggak tahu. Kita akan terus hidup besok atau kita akan mati. Kita enggak tahu, ya kan? Nah, bagaimana dengan janin? Sehingga tetap saja sekalipun diketahui dari satu sisi, manusia tidak tahu pada sisi yang lain. Ya, terkait dengan apa yang di janin seorang ibu. Wa kadzalika ma'rifatu tabi'iyyin li ba'dhi hawadithil jawi wa inqadis sahabi wa adamihi ilmun dhanniyun bi'ilmi ba'dil asbabil lati qad yatawalladu anha sahabun wa qad la yatawalladu wa idza tawallada sahabun qad yakunu fihi mataran wa qad la yakunu fa'ilmu dhalika 'ala al-haqiqati yahtassu Allahu bihi. Begitu pula berikutnya tentang hujan. Ma'rifatu tabi'iyyin, pengetahuan tabi'iyyin, yakni orang-orang ahli pengetahuan alam, ya, yang di bidang mereka memang apa, mempelajari kondisi alam, anginnya, kemudian awannya, kemudian hujannya dan lain-lain, atau terkait dengan bumi dan pengaruhnya, laut dan seterusnya. Pengetahuan mereka li ba'dhi hawadithil jawi, terhadap kejadian-kejadian di udara, kemudian in'iqad as-sahab, terwujudnya awan, atau adamihi, ya, tidak terwujudnya. Ini semua juga ilmun dhanniyun, ilmu yang sifatnya dhanni, dugaan, bukan ilmu dalam arti yakin. Nah, jadi tentang turunnya hujan tadi disebutkan dalam hadis bahwa tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan kecuali Allah. Ini ilmu ghaib. Ya, loh, bagaimana itu kan bisa diperkirakan. Nah, perkirakan, ya kan? Bisakah dipastikan? Jawabnya tidak bisa. Mereka dengan pengetahuan yang mereka miliki hanya bisa memperkirakan. Ya. Kalau meramalkan ya enggak boleh, jelas. Bukan ramalan cuaca sebetulnya. Kalau ramalan itu cenderung kepada perdukunan, ya. Ini enggak boleh. Tapi kalau perkiraan ya akan hujan karena ada asbab zahirah, sebab-sebab yang nyata, itu boleh, perkiraan saja. Kepastian tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang tahu. Ya. Dan kita juga ya, enggak jauh-jauh ya, kita sendiri dengan keawaman kita pada umumnya dalam bab ini juga bisa, tapi hanya memperkirakan, oh di sana gelap. Ya. Di sana gelap. Kelihatan awan tebal. Kemudian kita katakan kemungkinan di sana hujan. Ya. Kemungkinan akan hujan. Dan yang semakna dengan itu. Ada asbab zahirah, sebab-sebab yang nyata. Kemudian darinya ada perkiraan. Adapun kepastian tidak mungkin. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Ilmun dhaniyun bi'ilmi ba'dil asbab allati, pengetahuan yang sifatnya dhanni, hanya dugaan, perkiraan, bi'ilmi ba'dil asbab, karena pengetahuan mereka terhadap sebagian sebab-sebab, allati, yang qad yatawalladu anha sahabun, terkadang terlahir darinya atau terwujud darinya sahab, awan, waqad la yatawallad, yang terkadang juga tidak terwujud. Mereka perkirakan ini akan muncul apa, awan-awan yang kemudian akan hujan karenanya, perkiraan mereka. Tapi mungkin juga ternyata enggak muncul awan. Waqad la yatawallad wa idza tawallada sahabun, kalaupun muncul awan, qad yakunu fihi matar wa qad la yakun, mungkin awan itu ada hujan di dalamnya, mungkin juga tidak. Fi'il mudalik, sehingga kalau begitu mengetahui tentang hal itu sesuai dengan hakikatnya, betul-betul kapan akan terjadi hujan, ilmu ini hanya Allah yang mengetahuinya, ya, hanya Allah yang mengetahuinya. Dan sebagaimana hanya Allah yang tahu, ya, kapan turunnya hujan, begitu pula sebaliknya, tidak turunnya hujan, ya. Jangan kita percaya dengan orang-orang yang diistilahkan dengan pawang hujan, ya. Tentunya kita di masyarakat kita istilah itu sering kita dengar, ya, seolah-olah mereka yang mengatur hujan atau tidak hujan, ya, seolah-olah mereka yang mengatur akan turun hujan atau tidak turun hujan. Nah, ini bagi seorang muslim tentu meyakini adanya orang yang seperti itu mengatur hujan, ini adalah keyakinan yang batil. Ini mengandung unsur apa? Kesyirikan. Ya. Karena tadi disebutkan dalam hadis bab siapa yang tahu turunnya hujan hanya Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya yang tahu tidak turunnya hujan juga hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita harus berhati-hati, ya. Masyarakat kita masih banyak terwarnai oleh keyakinan-keyakinan seperti itu, perdukunan-perdukunan dan yang seputarnya masih sangat kental di tengah masyarakat kita. Maka kita belajar Islam yang sebenarnya sebagai seorang muslim, ya. Jangan muslim dalam bajunya, tapi keyakinannya masih meyakini keyakinan-keyakinan yang diwarisi dari orang-orang yang masih terpengaruh oleh budaya-budaya kesyirikan, ya. Jadi harus kita bersihkan diri kita, dan semoga juga masyarakat kita pada umumnya bersih daripada hal-hal itu. Walihada lamma sa'ala Jibril an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Oleh karena itu, ketika malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat kepada Nabi, hal berikutnya tentang apa? Tentang hari kiamat, kapan terjadi. Ini salah satu dari al-ghaib, perkara ghaib. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang kiamat, kapan terjadinya, lebih tahu daripada yang bertanya. Ai ana wa anta kulluna la na'lamuha. Maksudnya, jadi saya dan engkau, semua masing-masing dari kita dia tahu. Sama-sama kita enggak tahu. Jadi malaikat Jibril saja enggak tahu kapan akan terjadi kiamat. Ya. Malaikat Jibril yang tugasi menyampaikan wahyu, beliau juga enggak tahu tentang hari kiamat ini. Walamma sa'alahu an ansyratiha wa alamatiha akhbarahu biha. Tapi ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tentang tanda-tandanya, maka Nabi kita mengabarkan kepada malaikat Jibril tentang tandanya. Jadi fal ilmu bil muqaddimat ghairul ilmi bil maqsud. Pengetahuan tentang muqaddimah, ya, tanda-tanda, berbeda dengan pengetahuan tentang intinya kapan akan terjadi hari kiamat tersebut. Wa hadhihi al-khamsul madhkura fi hadis Ibnu Umar nassallahu 'alaiha fi kitabih fi qawlihi. Dan lima hal ini yang tersebut pada hadis Ibnu Umar, Allah telah menyebutnya dalam kitabnya, dalam firman-Nya pada surat Luqman ayat 34, innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Dialah pula yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang di rahim-rahim. Dan tidaklah sebuah jiwa mengetahui apa yang akan dilakukan di esok hari, dan tidaklah jiwa mengetahui di mana dari bumi ini dia akan mati, sesungguhnya Allah Azza wa Jal alimun khabir, maha berilmu. Wasi'atu ilmi Rabbi wa ihatatihi bi kulli syai'in akbaru dalilin ala azamatillah. Dan keluasan ilmu Allah Azza wa Jal dan menyeluruhnya ilmu Allah terhadap segala sesuatu merupakan dalil yang terbesar yang menunjukkan kebesaran Allah dan keagungannya, keagungan kekuasaannya, hikmahnya, wa ala kamali qudratih, dan menunjukkan keagungan kemampuannya. Wa annahu sayab'atul ibad al-awwalina minhum al-akhirin, dan bahwa Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan hamba-hamba al-awwalin, baik dari mereka yang terdahulu maupun yang belakangan. Ya. Wa li hadza yustadallu 'ala al-ba'ts bil 'ilm. Oleh karenanya dijadikan dalil atas kebangkitan itu adanya ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi nah ini kejelian para ulama rahimahumullah dalam mengambil suatu kesimpulan hukum, ya, baik dalam bab ahkam maupun dalam bab aqaid. Di sini disebutkan bahwa kata beliau mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu, ini juga bisa menjadi dalil bahwa Allah akan membangkitkan hamba-hambanya kelak, ya, di akhirat. Di dalam ayat ini disebutkan qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Ya. Ya. Kami telah mengetahui ma tanqusul ardu, apa yang tangkus berkurang, ya, pada bumi, minhum, dari mereka, wa indana kitabun hafid, dan di sisi kami kitab yang terjaga. Ya. Nah, tentu ya perlu dilihat di sini penafsirannya biar lebih jelas, ya, tentang makna ma tanqusul ardu minhum. Yang jelas di sini kata beliau, ya, pengetahuan Allah Azza wa Jal menjadi salah satu dalil tentang kebangkitan. Ya. Ini perlu dipahami lebih dalam, ya. Wa yastadallu bihi ala isali jazail muhsinin wal musiina ilaihim. Wa annahu ya'lamu ma 'amiluhu min khairin wa syarrin wa ma yatarattabu 'ala 'amali min al-jazaa'i was-thawabi wal-'iqab. Juga dengan ilmu Allah ini dijadikan dalil bahwa Allah akan menyampaikan balasan kepada orang yang berbuat baik dan kepada orang yang berbuat buruk, kepada mereka semua. Ya. Wa annahu ya'lamu ma 'amiluh, dan bahwa Allah tahu apa yang mereka perbuat dari kebaikan maupun keburukan. Wa ma yatarattabu 'ala 'amalihim, dan apa akibat dari amal mereka dari al-jazaa' wath-thawab, balasan maupun imbalan atau hukuman. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid, dalam surat Al-Mujadalah, yang artinya bahwa Allah Azza wa Jalla di hari itu akan membangkitkan mereka semua, lalu Allah Azza wa Jalla akan mengabarkan kepada mereka atas apa yang mereka perbuat. Ahsahullah wa nasuh, mereka melupakannya, tapi Allah Azza wa Jalla, ya, yakni menghitung semuanya itu, ya, dan mencatat, dan semuanya ada di sisi Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, jadi ini juga, ya, tadi saya katakan kejelian ulama rahimahumullah dalam memahami dalil-dalil. Tadi dikatakan bahwa sifat ilmu Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, juga menjadi dalil bahwa Allah akan membalasi mereka, ya. Bukan artinya tentunya Allah Azza wa Jalla mengetahui dia beramal sudah titik. Enggak ada kelanjutannya. Ini bertentangan dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Dia yang berbuat buruk terus setiap hari, menyakiti, ya, mendzalimi dan seterusnya. Allah tahu. Iya, tahu. Kemudian titik, enggak ada kelanjutan sama sekali. Bagaimana dengan yang dizalimi terus setiap hari, disakiti terus setiap hari? Juga Allah tahu dan titik, enggak ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Bertentangan dengan hikmah Allah. Ya. Begitu pula sebaliknya, orang yang berbuat baik, Allah tahu dia berbuat baik terus setiap hari, membantu, menolong, ya, beribadah, sholat, baca Quran dan terus berbagai macam amalan. Allah tahu dan titik, enggak ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya dalam beberapa ayat Al-Quran, setelah Allah Azza wa Jal menyebut suatu amalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di akhirnya bahwa Allah mengetahuinya. Ya. Misalnya, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah Maha tahu tentangnya. Nah, kata ulama rahimahumullah dalam menjelaskan ayat semacam ini, bukan artinya Allah tahu titik, ya. Tapi Allah tahu, maka Allah Azza wa Jalla akan membalasi dia, memberi balasan. Ya, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, Allah Maha tahu. Maka Allah akan membalasi sekecil apapun yang dia infakkan. Nah, di sini pun wallahu a'lam, mungkin kaitannya dengan dalil bahwa ilmu Allah menunjukkan Allah akan membangkitkan. Karena apa? Karena balasan tidak di dunia saja. Bahkan banyak balasan yang justru di akhirat. Banyak di dunia orang yang zalim, ya, sepertinya belum terbalasi sesuai dengan apa? Kezalimannya. Panjang kehidupannya penuh dengan kezaliman. Kemudian mati, terlihat belum terbalasi kezalimannya dengan seutuhnya. Orang yang dizalimi mungkin dalam kehidupannya penuh dengan apa, intimidasi sampai mati. Dia juga seolah-olah kehidupannya begitu sengsara, belum bisa terbalasi sakitnya, ya, terhadap orang yang apa, menyakitinya. Lalu kapan akan ada pembalasan? Padahal semuanya sudah mati. Nah, tentu akan ada kebangkitan. Dengan adanya kebangkitan manusia, disitulah kemudian Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan sesuai dengan masing-masing amal mereka dengan keadilannya. Jadi kalau begitu, kalau dirunut tadi bahwa ilmu Allah Azza wa Jalla, kita mengimani bahwa Allah Maha tahu, ini sebagai dalil akan adanya hari kebangkitan. Karena Allah tahu segala amal dan Allah akan beri balasan. Dan di dunia belum sepenuhnya terbalas, maka di mana akan dibalas? Di akhirat kelak. Jadi Allah akan membangkitkan mereka nanti untuk diberi balasan. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau baik maka dibalas kebaikan, kalau buruk maka akan dibalas keburukan. Wa min ni'matillahi wa hikmatihi, dan di antara nikmat Allah Azza wa Jalla dan hikmahnya, tayyuhu an khalqihi ilmu hadhihi al-asya. Di antara nikmat Allah dan hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat ilmu tentang halal tadi. Ini nikmat bagi kita. Kita enggak tahu kapan kiamat, itu nikmat. Ya, dan itu ada hikmah besar. Kita enggak tahu kapan kita akan mati, itu nikmat. Dan itu juga ada hikmah besar. Wa khususan ilmu al-ajal wa mata taqumus sa'ah, lebih-lebih ilmu tentang ajal manusia. Dan ilmu tentang kapan bangkitnya kiamat. Fa innahum law 'alima kullu insan, sesungguhnya seandainya masing-masing orang tahu, ila aina yantahi ajaluh, sampai di mana ajalnya akan berakhir, la hadarahul hammu wal gham, tentu dia akan dirundung kegelisahan, kesedihan dan seterusnya. Alladzi rubbama yaqdi alaihi, yang mungkin menyebabkan kematiannya, ya kan? Sebagaimana banyak orang yang mati karena apa? Stres, ya kan? Tekanan pikiran. Nah, ini kalau dia tahu dia seminggu lagi akan mati, wah, sudah. Ya. Enggak bisa tidur, enggak bisa makan, enggak bisa apa-apa, akhirnya mati. Ya kan? Nah, jadi tidak tahunya manusia dia kapan akan mati, ini merupakan nikmat, dan ini ada hikmah-hikmah di balik itu. Juga di sisi yang lain. Sisi yang lain juga. Wala hasalat tafrit wa tajarru 'alal maharim, dan mungkin juga akan terjadi tafrit, sikap menyepelekan, dan sikap tajarru, berani terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sisi lain orang yang apa? Memanfaatkan kesempatan. Ya, seminggu lagi akan mati, sudah. Seminggu ini dihabis-habiskan semua yang dia miliki, semua yang dia mampu untuk maksiat. Mumpung ada waktu seminggu. Mungkin saja begitu, ya kan? Idza 'alima ajalahu, yaqulul musrif, kalau dia tahu seorang yang israf ini terhadap maksiat, kalau tahu kapan ajalnya, saufa aqdi ladzati almuharramah. Tsumma idza dana ajali tubtu wa anabtu. Saya akan menghabiskan kelezatan-kelezatan yang haram ini terus panjang hidupnya, dan nanti kalau dana ajali, ajalku sudah dekat, baru saya akan taubat. Tubtu wa anabtu. Ya. Nah, mungkin saja akan begitu. Walam ya'lam anna adz-dzunuba wal jara'im, padahal dia enggak tahu bahwa adz-dzunub, dosa-dosa, wal jara'im, kejahatan-kejahatan, idaranat 'alal qulub, bila sudah mengotori kalbu manusia, menutupinya. Fa ba'idun 'alaihi jiddan an yatakhallasa minha, jauh sekali dia akan lepas darinya. Bal wa kadzalika idza dana ajaluhu, begitu pula kalau ajalnya sudah dekat. Rubbama wazza'amalahu 'ala syahwatihi, mungkin dia alokasikan hartanya untuk syahwatnya. Wa iradati, dan kemauannya. Wa harrama waratsatahu mustahiqin, dan dia menghalangi ahli warisnya yang berhak mendapatkannya. Ya, dihabis-habiskan untuk maksiat supaya ahli warisnya enggak dapat. Mungkin saja begitu. Wa kadzalika law 'alima an-nasu ma yakunu wa ma yajri fi ghadin wa fi mustaqbali umurihim min khairin wa syarrin wa naf'in wa darar. Begitu pula seandainya manusia mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari dan di masa yang akan datang dari urusan mereka, min khairin wa syarr, baik dari kebaikan atau keburukan, wa naf'in wa darar, manfaat atau madarat, la takaddarat ma'isyatuhum, tentu kehidupan mereka akan keruh, ya, kacau pikirannya. Balla ta'attalat ma'isyuhum, bahkan kehidupan manusia mereka pun akan terhenti. Ya, banyak orang stres, banyak orang bingung, banyak orang gelisah, dan seterusnya. Walakinnal umural mustaqbalah fil arzaki wal asbabi wal khairi wal syarr ja'alaha Allahu majhulatan lahum. Akan tetapi perkara-perkara yang akan datang dalam urusan rezeki, kemudian sebab-sebab datangnya kebaikan atau keburukan, Allah jadikan semuanya ini majhulah, tidak diketahui. Apa di antara hikmahnya? Lian syatu 'alal asbabin nafi'ah, supaya mereka semangat melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Wa yahdharu min kulli ma yukhsha minhu ad-darar, dan mereka berhati-hati dari segala yang akan dikhawatirkan adanya mudharat. Kalau orang tahu, ya, besok dia akan sakit, gimana dia mau berusaha, mau apa, menjauhi sebab-sebab sakit, ya, dia mungkin sudah pasrah, saya mau minum obat apapun ya besok sakit. Jadi dia akhirnya enggak ada semangat untuk apa, fi'lu asbabil khair. Ya, begitu pula sebaliknya, 5 hari lagi kamu akan sembuh, ya, sudah santai saja, tidak ada semangat untuk menjauhi yang berbahaya atau melakukan yang baik, toh nanti juga akan sehat. Nah, jadi ini hikmah kenapa Hal-hal ini disembunyikan oleh Allah Azza wa Jal supaya manusia semangat dalam melakukan sebab-sebab yang baik dan semangat dalam menjauhi sebab-sebab yang karenanya akan terjadi madarat. Wa ibhamullah hadil umur wa ma asbahaha nafi'un linnas fi umuri dinihim wa dunyahum kama huwa zahirun likulli mutaammil. Dan menyembunyikan perkara-perkara ini dan yang semakna dengannya merupakan hal yang manfaat bagi manusia dalam urusan agama dan dunia mereka, sebagaimana itu hal yang nyata bagi orang yang memperhatikannya. Ma'annahu aydan yad'ufu bidzalika quwwa yud'ifu bidzalika quwwata tawakkulil ibad 'ala rabbihim. Padahal juga kalau diketahui, hal itu akan melemahkan kekuatan tawakal seorang hamba kepada Rabb-nya dalam hal husul al-manafi', menghasilkan satu manfaat, atau daf'il madar, menolak mara bahaya. Fattawakkulu yad'uf, tawakkul menjadi lemah. Tawakkal menjadi lemah kalau tahu hal-hal ini semua. Wan nasyatu fi 'amalil asbab yad'uf, kegiatan melakukan sebab-sebab juga menjadi lemah. Wa fi dzalika dharar al-'adzim, dan dengan kondisi seperti itu tentu ini kondisi yang terdapat padanya madarat yang besar. Alhamdulillahilladzi 'allama al-'ibada min syar'ihi wa qaddarahu ma bihi yantabi'un. Maka segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang mengajarkan kepada hambanya syariatnya, dan qaddarahu, menetapkan takdir apa yang dengannya mereka bisa mengambil manfaat darinya. Wa tawa anhum ma laysa lahum fihi maslahah, dan melipat dari mereka, menutup pada mereka sesuatu yang tiada maslahat bagi mereka, yakni ketika ditampakkannya. Wa ma laysa li'uqulihim sabilun ila idrakihi, dan juga menutup sesuatu yang bagi mereka tiada jalan untuk mengetahuinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan, apa hukum menulis Rasulullah tanpa sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini yakni tuntunan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam ketika disebut kita bersolat kepadanya. Sekalipun tidak tertulis, kalau salawat insyaallah sudah terpenuhi, namun kalau bab tulisan para ulama kita juga sangat menganjurkan, ya, dan tanpa singkatan. Para ulama dulu juga tidak menyingkat, ya. Dan ulama juga mengingatkan dalam ilmu-ilmu mustalah, dalam penulisan solawat, jangan disingkat dengan sod atau disingkat dengan solam atau yang lain, tapi ditulis secara utuh, ya. Walaupun kalau ditanya hukum apakah ini wajib, saya belum tahu kalau ada yang mengatakan ini wajib sehingga kalau ditinggalkan adalah haram, ya. Namun ini menjadi sunnah yang baik dari para ulama kita untuk menulis solawat kepada Nabi SAW di samping lisan, yakni tulisan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.